الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله، sebelum kita melanjutkan pelajaran sirah perlu diperhatikan agar saf pertama dan kalau bisa saf kedua dijauhi dari anak-anak kecil. Dijauhkan saf pertama, tentu terlebih lagi yang di belakang imam. Kalau bisa diletakkan di saf berikutnya dan saf berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha." Hendaknya yang mendekat kepadaku itu ulul ahlam. Ahlam ini jamak, kata tunggalnya halim, artinya orang yang sudah berakal, sudah baligh, sudah dewasa. Ini yang mendekat kepada Nabi, artinya di saf pertama. Wan-nuha, dan orang-orang yang berilmu. Artinya ketika imam salah bisa diingatkan, imam keliru bisa ditegur, atau imam batal keluar untuk bersuci, ada yang mengganti dan siap. Thumma alladhina yalunahum, kemudian level berikutnya dan level berikutnya. Wa iyyakum wa haisha'atil aswaq, dan jauhilah keributan pasar di dalam masjid, perlu dihormati. Maka tidak diperbolehkan ribut di dalam masjid, karena masjid dinaungi oleh para malaikat. Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat ampunan kepada orang-orang yang menunggu sholat. Ketika melaksanakan sholat, setelah sholat, maka dijaga ta'awun di sini. Begitu pula sahabat Anas ibn Malik, beliau berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu an yaliyahu al-muhajiruna wal-ansar." Dahulu Nabi alaihi salatu wasalam senang kalau yang paling dekat dengan beliau di saf pertama dari kalangan muhajirun dan orang-orang ansor. Muhajirun yang sudah terlebih dahulu masuk ke dalam agama Islam, dan orang-orang ansor yang masuk di dalam agama ini dari kalangan penduduk Madinah. Nah, ini Nabi alaihi salatu wasalam senang orang-orang dewasa di saf pertama. Anak-anak kalau bisa diletakkan yang berikutnya. Boleh kemudian diambil, boleh untuk diambil, diganti. Boleh, tidak ada masalah. Ketika dilihat yang di saf pertama, anak kecil yang sebetulnya belum pas untuk di saf pertama, diambil, dipindah ke saf kedua, tidak ada masalah. Suatu ketika seorang tabi'in yang bernama Qais ibn Abbad, rahimahullah, seorang tabi'in. Tapi dia pada saat itu masih kecil. Tapi sudah bisa membaca Al-Fatihah. Dia sudah mengetahui rukun sholat, kewajiban sholat, sunnah-sunnahnya sholat. Tentu tidak bisa dikiaskan orang kecil zaman salaf dengan anak-anak kecil pada zaman kita. Namun itu juga kata Qais ibn Abbad, "Bainama ana fi shaffil mutaqaddim," ketika aku berada di saf terdepan, saf pertama. Kemudian ditegakkannya salat. Fajabadzani rajulun min khalfi jazbatan. tiba-tiba ada orang yang menarik dari belakangku dengan tarian yang amat sangat keras. Ini dia sudah di saf ke depan. Saya masih kecil. Ada yang menarik dari belakang dengan tarikan yang amat sangat keras. Wallahi ma aqaltu salati. Kemudian orang itu berdiri di tempatku. Kata Qais bin Abbas, demi Allah aku tidak bisa khusyuk salatku. Hilang kekhusyukan dari diriku. Posisi marah, emosi. Anak sudah datang dapat saf pertama, kemudian ada orang tahu-tahu narik saya diletakkan di saf berikutnya. Hilang rasa khusyuk ketika aku menjalankan salat. Falamman sarafa, ketika selesai salam, ternyata yang menarik aku sahabat Ubay ibn Ka'ab. Sahabat Nabi alaihi salatu wasalam, bahkan penulis wahyunya Rasulullah. Juru tulisnya wahyu diantaranya Ubay bin Ka'ab. Yang tadinya Qais bin Abbas, seorang tabi'in, merasa marah, emosi, ingin tahu siapa yang menarik aku. Ternyata sahabat Ubay bin Ka'ab. Setelah selesai salam, kata Ubay, la yasu'ukallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga dirimu dari berbagai macam kejelekan. Inna hadha ahdun minan nabi analiyahu. Ini merupakan perjanjian dari kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk berada di belakang beliau. Artinya di saf pertama. Ini perjanjian kita. Artinya ini merupakan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam yang penting untuk di perhatikan. Wallahu ta'ala alam. Kemudian ikhwani hafizakumullah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Al-Jami' dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabari dalam kitabnya At-Tarikh dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau berkata, hina balagha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam 12 min umrihi, ketika beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencapai umur 12 tahun, dalam riwayat yang lain 12 tahun lebih 2 bulan, kharaja Abu Talib wa man ma'ahu tajiran ila Syam fi asyyahi Quraisy. Abu Talib keluar melakukan perjalanan jauh bersama Nabi alaihi salatu wassalam menuju ke negeri Syam yang jauh dari kota Makkah dalam rangka berdagang, yang ditemani dengan rombongan yang lain dari kafilah Quraisy. Mereka biasa mengimpor berbagai macam kain, barang dagangan ataupun sembako dari beberapa negeri yang didatangkan ke kota Mekkah, kemudian dijual terlebih lagi di musim haji. Karena banyaknya umat manusia yang datang untuk menjalankan ibadah manasik. Ini musim bagi mereka. Maka Abu Talib mengajak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama beberapa suku Quraisy, satu rombongan, ke negeri Syam. Walamma wasala ila Busra asimatul hauran. Ketika Nabi SAW sudah sampai di sebuah wilayah yang bernama Busra, sudah masuk dari bagian negeri Syam. Syam ini besar. Saat ini sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara, di antaranya Palestina, Syria, Lebanon, Yordan. Dahulu kesatuan, disebut dengan negeri Syam, punya beberapa provinsi-provinsi. Ketika Nabi SAW sampai di sebuah daerah yang bernama Busra, bak yang didommahkan. Di sana ada bak yang difathahkan. Nyebutnya gimana? Basra. Kalau Basra itu kota di Irak, beda dhamma, beda tempat. Basra itu kota kedua setelah Kufah yang berada di negeri Irak. Tapi ini Busra dengan dhamma, sebuah daerah wilayah Syam, yang mana itu merupakan ibu kota dari Hauran. Sama seperti Indonesia luas, berpulau-pulau dibagi menjadi beberapa provinsi. Anggap saja Jawa Timur ibu kotanya Surabaya. Begitu pula Busra merupakan provinsi dari Hauran, dan itu masuk di dalam negeri Syam. Mayoritas penduduknya mereka beragama Nasrani, di bawah kekuasaan Romawi. Kata Abu Musa al-Ash'ari, wa fi hadzal balad rahibun yuqalu lahu Buhaira atau Bahira. Dan di tempat itu ada seorang pendeta yang dikenal dengan sebutan Buhaira atau Bahira. Itu merupakan julukan, bukan namanya. Dalam riwayat yang lain, nama beliau adalah Jurjis. Tapi beliau dikenal dengan sebutan itu, Buhaira. Falamma nazala ar-rukab, ketika mereka singgah di tempat tersebut, wa halla rihalahum, dan rombongan mereka turun dari kendaraannya. Ada yang menalikan kuda, unta, ataupun keledai sebagai alat untuk melakukan perjalanan jauh. Ada yang sebagian lagi melepaskan hewan kendaraannya untuk mengambil makan, mencari makan, rerumputan, dan lain sebagainya. Mereka turun dari kendaraan tersebut untuk istirahat. Perjalanan yang amat sangat jauh, mungkin ditempuh sekian minggu. Wajar lelah, mereka ingin istirahat. Turun di bawah pohon. Fakharaja rahibu ilaihim, tiba-tiba pendeta ini Buhaira keluar dari saumi'ahnya. Saumi'ah adalah tempat beribadah bagi orang-orang Nasara. Zaman kita mungkin dikenal dengan istilah gereja atau kuil. Mereka tidak bisa sembarang untuk beribadah kepada Tuhannya, melainkan di tempat-tempat khusus. Berbeda dengan kaum muslimin yang merupakan kenikmatan bagi agama ini. Anda datang waktu sholat, sholat di manapun Anda berada. Adapun orang-orang Nasara harus di tempat-tempat tertentu yang sudah ditentukan. Di antaranya saumi'ah, gereja atau kuil. Maka pendeta itu keluar dari tempat ibadahnya. وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ إِذَا مَرُّوا لَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَنْظُرْ لَهُمْ. Padahal sebelumnya, berapa banyak kafilah yang lewat di tempat tersebut, tidak pernah pendeta ini melihat, menengok, melirik kepada mereka, apalagi sampai keluar. Nah, ketika kafilah tersebut turun dari kendaraannya, rahib itu pun keluar dari tempat ibadah. Wa kana yatakhallaluhum wa yamshi wasthahum. Pendeta itu pun menelusuri, melewati beberapa orang. Bahkan berjalan di tengah-tengah kafilah. Seolah-olah ada sesuatu yang diajari. Sampai kemudian tiba di hadapan Rasulullah alaihi salatu wassalam wa akhada biyadihi. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam pada saat itu kecil, umurnya berapa tadi? 12 tahun. Artinya tidak terlihat dibandingkan dengan kafilah-kafilah yang ada karena beliau kecil. Akan tetapi pendeta itu mencari. Sampai di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam akhadahu biyadihi. Tangan beliau dipegang, tangan Nabi diambil, kemudian melirik sedikit ke salah satu bagian dari tubuh Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian berkata kepada seluruh rombongan, hadza sayyidul alamin, anak ini akan menjadi pemimpin manusia. Ba'asahullahu rahmatan lil alamin, yang akan Allah subhanahu wa ta'ala utus sebagai rahmat bagi semesta alam. Datang, menelusuri, mencari, dapat Nabi, kemudian mengatakan hal seperti itu. Maka rombongan pun merasa heran dengan tindak tanduk pendeta ini. Karena mereka pun juga sering melewati tempat tersebut. Oh, mereka berdagang. Tidak pernah mereka melihat rahib ini keluar dari tempatnya. Tiba-tiba ketika Nabi SAW pertama kali ikut, pendeta ini keluar. Maka Abu Talib berkata, ma ilmuka bihadza, apa dasar dari ucapanmu, wahai Buhaira? Ma allamaka annahu sayakun sayyidal alamin. Dari mana engkau tahu kalau anak ini yang masih kecil akan menjadi pemimpin, bukan di kota Makkah, bukan bagi kalangan Arab, tapi pemimpin seluruh umat manusia di muka bumi? Apa dasarmu? Dari mana kau berkata seperti ini? Maka rahib itu pun mengatakan, Muntu an ashraftum al-aqabah, semenjak kalian datang dan tiba di tempat Aqabah, tidak jauh dari tempatnya rahib tersebut, lam yakun syajarun wala hajarun illa kharra sajida, tidak ada tanaman maupun bebatuan melainkan mereka bersujud tunduk. Walam yasjuda illa linnabi, dan mereka tidak akan berbuat seperti itu kecuali kepada Nabi. Wa inni la'arifu khatama nubuwwatihi, ditambah lagi aku telah melihat cincin kenabian pada tubuhnya. Ini persaksian salah satu pendeta. Tentu dia membaca Injil. Dia membaca Perjanjian Baru. Sehingga dia mengetahui beberapa sifat yang muncul dari seorang Nabi di akhirul zaman, penutupnya para Anbiya wal-Rusul. Dikatakan oleh Buhaira, bebatuan dan pepohonan dilihat bersujud dan tidak tunduk kecuali kepada Nabi. Dan aku melihat cincin kenabian pada tubuhnya. Karena tadi sempat melirik dari bagian tubuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sini kita stop dan kita akan lanjutkan nanti di akhir dars, melengkapi kisah tersebut. Memang ikhwani afidhakumullah, di antara kekhususan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam yang mungkin tidak diberikan oleh seluruh Nabi selain beliau, dengan adanya bukti bukti kenabian berupa alamat yang itu cincin pada tubuh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan dari hadis-hadis yang sahih menunjukkan kepada kita cincin kenabian yang ada pada anggota tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 5 sifat. Kita teringat dengan kisah Salman Al-Farisi ketika mencari kebenaran. Dia masuk kepada orang-orang Nasara, kemudian masuk kepada orang-orang Yahud. Tidak mendapati seorang alim pun di antara mereka, ataupun pendeta, ataupun rahib, melainkan Salman Al-Farisi bertanya kepada mereka, para ulama dari kalangan Ahlul Kitab, apa sifat-sifat Nabi yang akan turun kelak di akhirul zaman? Mereka menyebutkan 3 sifat yang selalu dihafal-hafal oleh Salman. Yang pertama, annahu la yaqbalu sadaqah. Nabi yang turun di akhirul zaman tidak menerima sadaqah, wa yaqbalul hadiyah, menerima hadiah, wa fihi khatamun nubuwah. Pada Nabi tersebut ada tanda kenabian. Oleh sebab itu Salman mencari. Dan 3 ini selalu terngiang-ngiang di benak Salman. Ciri-ciri Nabi, sadaqah, apalagi zakat, enggak nerima. Kalau dikasih hadiah, beliau ambil. Dan ada tanda kenabian pada tubuhnya. Di mana Salman enggak tahu. Karena belum bertemu. Ketika tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah, Salman datang kepada beliau dengan membawa kurma, ngetes. Ma hadza ya Salman, apa ini wahai Salman? Sadaqatun laka wa li ashabik. Wahai orang yang mengaku dirinya sebagai nabi, ini merupakan sedekah bagimu dan sahabat-sahabatmu. Monggo dimakan. Inna la na'kulu sadaqah. Wahai Salman, kita tidak makan sadaqah. Satu sudah ketahuan. Maka diambil oleh Salman, dibawa pulang. Keesokan harinya datang kembali dengan membawa kurma. Ma hadza ya Salman, apa ini wahai Salman? Hadiyatun laka sayyidi, ini merupakan hadiah kepada engkau wahai tuanku, karena Salman menjadi budak bagi seorang Yahudi yang punya perkebunan kurma, dan Salman mengairi di perkebunan tersebut. Salman mengambil kurma, diberikan kepada Rasulullah untuk dites dari 3 alamat kenabian yang beliau faham. Yang kedua, wahai tuanku, ini hadiah bagi engkau. Maka diambil oleh Rasulullah dan dihidangkan kepada para sahabatnya, dan Nabi pun makan dari kurma tersebut. Ketika Rasulullah makan, menundukkan kepala, kata Salman, "Fara'aitu khatama nubuwwatihi baina katibai." Aku melihat cincin kenabian beliau terletak di antara 2 pundaknya. Ini sifat yang pertama. Bahwasanya cincin tersebut berada di antara 2 pundak Nabi alaihi salatu wassalam. Dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Sirjis radhiyallahu taala anhu wa arda. Kata Abdullah ibn Sirjis, hadis yang panjang, tapi cuplikannya saja. Ra'aitu khataman nubuwah baina katifaihi 'inda a'la katifihi al-yusra. Kata Abdullah ibn Sirjis, aku melihat cincin kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat di antara dua pundaknya yang lebih condong di bagian atas pundak sebelah kiri. Aku melihat cincin kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dua pundaknya, kata Abdullah bin Sirjis, dan itu condong bagian atas pundak sebelah kiri, kurang lebih di situ. Karena condongnya ke pundak sebelah kiri, bagian atas. Ini sifat yang kedua. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat As-Sa'ib ibn Yazid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, hina zahabat bihi ma'a khalatihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika As-Sa'ib ibn Yazid bersama bibinya berangkat menemui Nabi alaihi salatu wasallam. Falamma ji'tu ilaih, kata Sa'ib ibn Yazid, ketika aku sudah berada di hadapan Rasulullah, bibiku berkata, inna bna akhi fihi waja'un, keponakanku ini sedang sakit. Minta solusi dari Rasulullah, obat, kesembuhan. Ponakanku ini dalam keadaan sakit. Maka kata Sa'ib ibn Yazid, famasaha bi ra'si wa da'a li bil barakah. Nabi alaihi salatu wasallam mengusap kepalaku, menyapu rambutnya, dan mendoakan keberkahan untuk diriku. Thumma tawadda'a wa syaribtu min wudhu'i. Kemudian Nabi pun wudhu dan aku mengambil dari sisa air wudhunya. Kemudian beliau minum. Karena tubuh Nabi alaihi salatu wasalam barakah, mereka mencari. Dan tidak ada yang boleh mengambil barakah dari tubuh siapapun kecuali dari tubuhnya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Seberapa tinggi kedudukan ilmu seorang pun tidak diambil dari barakah anggota tubuhnya, melainkan Rasulullah alaihi salatu wasalam saja. Fatawadda'a wa syaribtu min wudhu'ihi, Nabi wudhu, kemudian aku ambil dari air wudhunya dan aku minum. Wa kumtu khalfahu wa khalfa dhahrihi, dan aku pun berada di belakang Nabi alaihi salatu wasalam, pas di belakang punggungnya. Fara'aitu khatama nubuwwatihi baina katifai mithlu zirril hajalah. Aku melihat cincin kenabian Rasulullah di antara dua pundaknya sebesar baydatul hamamah, telurnya burung dara. Bentuknya lengkung, kurang lebih seperti cincin. Tidak besar ukurannya burung atau telur dari burung dara. Seperti itu. Ini sifat yang ketiga dari cincin kenabian Rasulullah. Kemudian yang keempat, seorang sahabat yang bernama Abu Ramzah At-Taimi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Abu Ramzah, fara'aitu khatama nubuwatihi wa hiya al-ghuddah ma baina al-lahmi wal jild. Kata Abu Ramzah, aku melihat cincin kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam wa hiya al-ghuddah, seperti benjolan antara daging dan kulit. Artinya cincin tersebut tidak menempel, akan tetapi bagian dari tubuh Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah ada sejak lahir. Benjolan. Artinya daging lebih yang tumbuh di bawah kulit. Yang lebih menonjol tentunya. dari ratanya dada Nabi alaihi salatu wasallam sehingga mereka bisa untuk melihat. Jelas tampak di antara para sahabat. Oleh sebab itu seorang sahabi yang merupakan dokter yang bernama Abu Rasmah, beliau mengatakan ra'aitu al-ghudda bi batini katifi. Aku pernah melihat benjolan di pundak Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian aku berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, inni rajulun min ahli tib. Wahai Rasulullah, aku ini seseorang yang memiliki kelebihan di dalam ilmu pengobatan. Artinya memang abahnya Abu Rasmah seorang dokter dan dia lahir dari rumah yang memang mayoritas mereka adalah para dokter. Menawarkan bantuan kepada Nabi, ana rajulun min ahli tib. Aku seseorang di antara yang bisa mengobati, memiliki kelebihan di dalam pengobatan. Idza kanat sil'atan qata'taha. Kalau itu merupakan daging tumbuh zaman kita mungkin alias tumor, aku akan sobek. Aku akan obati alias dioperasi. Apa sabda Nabi alaihi salatu wassalam? Tabibu alladhi khalaqa. Dokternya sendiri yang menciptakan itu. Yaitu apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya ini bukan penyakit. Akan tetapi merupakan alamat yang menjadi kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Ada bukti kenabian pada tubuh beliau. Ini yang keempat. Yang kelima, yang terakhir. Berbulu di sekitarnya. Berbulu di sekitarnya. Sahabat Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab. Bukan Umar bin Khattab. Ini sahabat yang lain. Abu Zaid Amr ibn al-Akhtab. Radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Suatu ketika diperintahkan untuk mengusap punggung beliau. Famasahtuhu. Kata Amr ibn al-Akhtab. Maka aku usap punggung Nabi alaihi salatu wasalam. Dan aku merasakan cincin kenabian itu. Kemudian muridnya berkata, muridnya Amr ibn Akhtab yang bernama Alba al-Yashkuri. Ya Imam, apa tanda tersebut? Qala syu'ur. Di sekitarnya ada bulu. Maka ini lima tanda. Bentuk dari cincin kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang pertama apa tadi? Di antara dua punggung atau di antara dua pundak. Yang kedua, condong sebelah kiri. Yang ketiga, seperti apa? Seperti telur burung dara. Yang keempat, benjolan. Artinya dia nampak. Bukan menempel, tapi nampak di bawah kulit. Kemudian yang kelima adanya bulu. Nah, ini cincin kenabian Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di sana banyak perkataan-perkataan yang jauh dari dalil. Yang banyak disebutkan oleh orang-orang sufi dengan mengatakan bahwasanya cincin kenabian ada pada tubuh beliau. Bertuliskan la ilaha illallah. Ini perkara yang batil. Enggak ada dalilnya. Yang lain mengatakan cincin kenabian Rasulullah alaihi salatu wasalam bertuliskan Muhammad Rasulullah. Batil. Yang lain lagi ada yang mengatakan bahwasanya tanda kenabian dari benjolan tersebut tertulis sir wa antal mansur. Terus dan Anda akan dimenangkan. Artinya terus berdakwah, terus menyebarkan kebenaran, Anda akan selamat. Tiga lafaz ini tidak ada dan tidak memiliki hadisun sahih. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah beliau berkata, "Al-ahadits allati fiha khatamun nubuwwati Nabi alaihi salatu wasalam maktubun bi syai'in la tasih." Segala hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya cincin Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam tubuhnya tertulis dengan sesuatu tidak ada yang sahih. Semuanya dhaif, lemah. Bahkan beberapa perawi ikhwani afidhakumullah salah kaprah. Mereka memahami cincin kenabian di tubuh Nabi alaihi salatu wassalam dengan cincin yang dipakai di jarinya. Kalau cincin yang dipakai Nabi alaihi salatu wassalam memang bertuliskan Muhammad Rasulullah, terbalik. Lafadznya terbalik karena dipakai untuk stempel. Di dalam surat-surat yang akan dikirim ke raja-raja di Arab maupun selain Arab. Didakwai untuk masuk ke dalam agama Islam. Sebagian di antara mereka salah kaprah. Memahami cincin di jari Rasulullah SAW dengan cincin kenabian ini berbeda, itu berbeda. Hadza sayyidul alamin ba'athahu Allahu rahmatan lil alamin, kata Buhaira. Anak ini merupakan pemimpin manusia yang akan Allah Subhanahu wa taala utus rahmat bagi seluruh alam. Dari mana kau tahu? Kata Buhaira, aku melihat pepohonan dan bebatuan tunduk dan aku melihat cincin kenabian ada pada tubuhnya yang sudah kita sebutkan. Tsumma raja'a wa sana'a ta'aman. Maka Buhairah pun masuk ke dalam rumahnya, memerintahkan kepada mereka untuk membuat makanan dan halwa, manisan-manisan, kue dan lain sebagainya. Ingin memuliakan tamu. Dan mereka, kafilah tersebut, masih berteduh di bawah pohonnya. Dan Nabi SAW bermain dengan binatang yang dijadikan sebagai kendaraan mereka, kuda, unta, dan keledai. Ketika kemudian Buhaira memberikan makanan kepada mereka, kemudian suku Quraisy memanggil Nabi alaihi salatu wassalam untuk ikut makan. Fa akbala ilaihi wassahab tadhilluhu. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam datang dan mendung di atas beliau. Artinya dinaungi dengan mendung. Nanti kita akan jelaskan riwayat ini. Kemudian kata rahib, "Unduru ilai, coba kalian lihat dia. Ya'ti ilaikum was-sahabi wal-ghuyum tadhilluhu." Mendung pun menaungi dia. Tidak dibiarkan kepanasan. Falamma jalasa indahum, ketika duduk di antara mereka orang-orang suku Quraisy, mal fai'us sajarati ilaih. Bayangan pohon itu condong meneduhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata rahib, "Unasidukumullah man waliyuhu." Siapa di antara kalian yang menjadi walinya? Pemimpin anak ini yang paling dekat nasab kekeluargaan dengannya. Maka Abu Talib mengatakan, "Ana, aku yang paling dekat, aku pamannya." Maka dia mengatakan, "Unsidukallah, aku memintamu dengan nama ilah. La tadhhab bihi ila Rum." Jangan kau bawa anak ini ke negeri Syam, karena di sana ada orang Romawi. Idza arafu wasfahu qatalu. Kalau sampai mereka tahu tanda ciri-ciri kenabian pada anak ini, mereka pasti membunuhnya. Maka Abu Talib mengirimkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kembali ke kota Makkah bersama dengan rombongan-rombongan yang lain. Dan di antara rombongan tersebut ada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Fazayyada rahibu al-ka'ka wa-zayyid. Dan rahib Buhaira menambahi perbekalan kepada Nabi alaihi salatu wasalam berupa minyak dan ka'ak. Ka'ak itu segala kue kering namanya ka'ak. Kalau zaman sekarang ka'ak itu terkhusus adonan yang dicampur dengan jahe. Kalau di kalangan orang Arab, ka'ak itu semua roti kering disebut ka'ak. Maka diberikan perbekalan kepada Nabi alaihi salatu wasalam untuk pulang ke kota Makkah. Hadis ini ikhwani hafizakumullah Imam Adz-Dzahabi berpendapat hadis ini lemah. Kisah yang kita sebutkan dianggap dhaif. Bahkan di beberapa kitabnya memandang maudhu alias palsu. Dan yang mengikuti beliau adalah Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Akan tetapi jumhur para ulama, mayoritas para ulama menganggap sahih kisah tersebut. Di antaranya Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim, Wal Baihaqi, Wal Imam Suyuti, Wal Hafidz Ibnu Hajar, dan di antara ulama ahli hadis pada zaman terakhir Al Imam Al-Albani mensahihkan kisah tersebut. Wal qissatu sahihah. Oleh sebab itu sampai Imam Al-Baihaqi mengambil kisah ini khusus di dalam kitabnya yang berjudul Dalailun Nubuwwah, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti kisahnya sahih. Yang dapat kita ambil dari kisah ini ikhwani hafizakumullah, bahwasanya ahlul kitab Yahud wan Nasara, mereka mengetahui akan adanya Nabi yang turun di akhir zaman. Dan pengingkaran mereka kepada Nabi alaihi salatu wasalam di atas ilmu pengetahuan, bukan di atas kejahilan dan kebodohan. Dan tentu berbeda. Orang melakukan sebuah kemaksiatan dan dia tahu ini adalah perkara yang mungkar, dosanya lebih besar daripada orang yang bermaksiat dan dia tidak tahu hukum. Ahlul kitab mereka tahu sifat-sifat Nabi Muhammad, namanya, di mana dia akan keluar. Oleh sebab itu Salman Al-Farisi diberitahu oleh pendeta Yahudi bahwasanya Nabi yang akan turun di akhir zaman keluar dari kota Yathrib, Madinah, sehingga Salman pun sampai datang ke sana. Berarti orang Yahudi tahu kebenaran Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam surat Al-Baqarah Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, falamma ja'ahum kitabun min indillah musaddikun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastafdihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi ala al-kafirin. Ketika datang Al-Quran, kitab Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang membenarkan apa yang mereka ketahui. Al-Quran mengatakan mereka tahu, bahkan mereka mengetahui Nabi Muhammad namanya seperti mereka mengenali nama anak-anaknya. Wakanu min qablu yastafti'un, bahkan mereka dahulu memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk diturunkan kepada kami Nabi supaya mereka senantiasa dimenangkan di berbagai macam pertempuran melawan musuh. Karena tahu Nabi akan datang pertolongan dari Allah, mereka berharap turun Nabi kepada kita. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, akan tetapi ketika sudah turun yang mereka ketahui sebelumnya, kemudian mereka mengingkari itu. Maka laknat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang senantiasa beringkar. Oleh sebab itu ikhwani afidhakumullah, Yahud mereka mengetahui bahwasanya Nabi alaihi Yahud, mereka mengetahui ada Nabi di akhir zaman, tapi mereka menganggap Nabi dari kalangan Bani Israel. Orang-orang Nasara mengetahui Nabi di akhir zaman dan mereka menganggap Nabi keluar dari kalangan mereka. Oleh sebab itu mereka meminta kepada Allah, ya Allah turunkan kepada kami Nabi supaya kita menang. Bahkan dahulu mereka mendatangi kaum musyrikin Arab. Kita akan datang Nabi. Saufa nuqatil mahu, kita akan berjihad bersama dia. Wa naghlibukum, dan kita akan mengalahkan kalian semua. Ini selalu mereka dengungkan. Akan tetapi ketika tahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam bukan dari kalangan mereka, kafaru bih, mereka mengingkarinya. maka laknat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang kafir. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian sirah yang berikutnya mengenai Harbul Fijar dan perjanjian Hilful Fudul yang terjadi pertikaian di antara golongan kabilah di antara Quraisy. Wallahu ta'ala a'lam. Ila huna walhamdulillah.